Welcome to CyberDream World. Please enter correct password. Selamat datang. Buat warga Tibar dan sekitarnya, kita siap bernada barok. Lima darah amoynya sahabat musik untuk anda. Seperti biasa dikasih yang pertama tentu artis barang sahabat dangdut Jamaika. Shake. Thank you.